huwa wal hurr ibnu Qais ibnu Hasan al-Fazari fi sahib Musa. Wasanya beliau sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berdebat dengan al-Hurr ibnu Qais ibnu Hasan al-Fazari, perdebatan tentang sahib Musa, sahabatnya Musa alaihi salatu wassalam, yang Musa alaihi salatu wassalam ingin bertemu dengannya dan belajar kepadanya. Siapakah sahabat Musa alaihi salatu wassalam tersebut? Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, sahabat Musa tersebut adalah Khadir alaihi salatu wassalam. Terjadi perdebatan. Famarra bihima Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu fada'ahu Ibnu Abbas. Kemudian lewat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, orang yang dituakan dalam hal ilmu. Maka melihat ada orang yang lebih berilmu yang dituakan dalam hal ilmu, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma memanggil Ubay bin Ka'ab. Faqal, kemudian beliau bertanya, inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa alladhi sa'ala Musa as-sabila ila luqiyhi, hal sami'ta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nah? Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, aku berdebat dengan temanku ini tentang sahabat Musa alaihi salatu wassalam, yang Musa alaihi salatu wassalam meminta untuk bertemu dengannya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa bertemu dengan orang tersebut. Apakah engkau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hal ini? Tentang siapa sahabat Musa ini? Yang kisahnya ada dalam surat apa? Surat kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam dengan Khadir. Surah Al-Kahfi. Surat yang antum baca setiap hari Jumat, ya, terdapat kisah yang menakjubkan di situ. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, apakah engkau mendengar wahai Ubay bin Ka'ab? Apakah engkau mendengar Nabi SAW menyebutkan tentang hal ini? Siapa sahabat Musa ini? Qala, maka beliau mengatakan, na'am, iya, aku mendengarnya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bainama Musa fi mala'in min Bani Israel, ketika Musa alaihi salatu wassalam berada di tengah-tengah perkumpulan Bani Israel, ja'ahu rajulun faqala, hal ta'lamu ahadan a'lama mink? Tiba-tiba datang seorang pria bertanya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, apakah engkau mengetahui seseorang yang lebih berilmu daripada engkau? Qala Musa, maka Musa alaihi salatu wasalam, la, tidak. Itu beliau tidak mengetahui ada orang yang lebih berilmu daripada beliau. Nah, fa'auhallahu azza wa jalla ila Musa. Maka ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam menjawab, tidak ada, tidak ada yang lebih berilmu dari beliau, seorang yang lebih berilmu dari beliau, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihi salatu wasalam dengan wahyu, bala abduna khadir. Tentu ada yang lebih berilmu darimu, abduna khadir, yaitu hamba kami Khadir. Sehingga kebenaran bersama siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, turjumanul Quran. Bahwasannya sahabat Musa tersebut adalah Khadir alaihi salatu wassalam. Fasa'ala Musa sabila ilaih. Ketika mengetahui ada yang lebih berilmu, ada seseorang yang lebih berilmu dari beliau alaihi salatu wassalam, tidak membuang-buang waktu. Fasa'ala Musa sabila ilaih. Maka Musa alaihi salatu wassalam meminta untuk bertemu dengannya, meminta untuk melakukan perjalanan menuju kepadanya. Semangatnya dalam hal ilmu telah dicontohkan oleh para nabi alaihi musallatu wassalam. Faja'alallahu lahul huta ayah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ikan sebagai tandanya. Itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam mencari Khadir alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah menjadikan ikan sebagai tandanya, sebagaimana yang dikisahkan dalam surah Al-Kahfi. Wakilalahu, dikatakan kepada Musa alaihi salatu wassalam, idza faqadtal hut farji' fa innaka satalqah. Apabila engkau kehilangan ikan itu, maka kembalilah, maka niscaya engkau akan menemui Khadir alaihi salatu wassalam. Maka niscaya engkau akan bertemu dengannya. Ketika engkau kehilangan ikan tersebut, kembali, maka engkau akan bertemu dengannya. Ini tandanya. Maka beliau melakukan perjalanan ditemani oleh pelayannya atau muridnya. Wa kana yattabi'u atharul hud fil bahr. Dan beliau pun mengikuti jejak ikan tersebut di laut. Faqala li Musa fatah. Maka muridnya berkata kepada Musa alaihi salatu wassalam, ara'aita id awaina ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adzkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi. Kata muridnya kepada Musa alaihi salatu wassalam, ara'aita id awaina ila sakhrah. Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu itu. Fa inni nasitul hut, sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan tersebut. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah, tidaklah membuat aku lupa untuk menyebutkannya tentang ikan tersebut kecuali syaitan. Syaitan yang telah menyebabkan lupa untuk menyebutkan tentang ikan tersebut. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan tersebut mengambil jalannya di laut dengan cara yang aneh. Qala dzalika ma kunna nabghi, maka Musa alaihi salatu wasalam berkata, itulah yang kita cari. Fartadda ala atharihi ma qasasa, maka keduanya kembali menelusuri jejak naam keduanya sebelumnya itu kembali. Dan di sanalah Musa alaihi salatu wasalam fawajada Khadira, beliau mendapati atau bertemu dengan Khadir alaihi salatu wasalam. Fakana min sya'nihi alladhi qassa Allahu 'azza wa jalla fi kitabih, sehingga cerita tentang keduanya atau kisah tentang keduanya ya, sebagaimana yang telah Allah kisahkan dalam surah Al-Kahfi. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita petik dari riwayat ini? Banyak faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari riwayat ini, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dan sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ketika sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma berselisih dengan Al-Harr ibn Qais tentang sahib Musa alaihi salatu wassalam, kemudian melihat ada orang yang lebih berilmu, maka beliau kembali kepada orang yang lebih berilmu, menanyakan kepadanya, meminta bimbingannya. Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskannya. Pentingnya kembali kepada para ulama. Apalagi dalam permasalahan-permasalahan khilaf. Perselisihan. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlaz zikr, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Juga di antara faedah yang bisa kita petik dari riwayat ini adalah kesungguhan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam masalah ilmu. Padahal beliau adalah seorang nabi yang Allah wahyukan wahyu kepada beliau. Allah berikan wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Derajat yang mulia. Seorang nabi. Namun kesungguhan dalam hal ilmu. لا lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat untuk mendapatkannya, tidak menyombongkan diri karena sudah jadi nabi, sudah diberi wahyu, sehingga nggak perlu belajar kepada orang yang lebih berilmu. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika tahu ada orang yang Allah sebutkan a'lam, lebih berilmu, maka beliau pun ingin bertemu dengan orang tersebut, yaitu Khadir alaihissalatu wassalam. Bahkan rela berkorban untuk mengadakan rihlah, perjalanan, perjalanan yang jauh, yang belum tahu di mana tempatnya. Nah, kalau para ulama sekarang kan alhamdulillah mudah ya, Syekh Rabi misalkan ada di Madinah, bahkan mungkin bisa mudah untuk mencari rumahnya, demikian pula masyayikh yang lain. Nah, ini menuju suatu tempat yang atau menuju ingin bertemu kepada seseorang atau dengan seseorang yang tidak tahu di mana tempatnya. Allah subhanahu wa ta'ala hanya menjadikan ikan sebagai tandanya. Namun karena kesungguhan, kesemangatan untuk bertemu dengan Khadir alaihi salatu wassalam, maka beliau pun melakukan perjalanan tersebut yang belum tahu di mana orangnya. Bagaimana kesungguhan ini, kesemangatan yang seperti ini, melakukan rihlah, perjalanan dalam talabul ilmi. Dicontohkan oleh para nabi alaihissalatu wassalam, seperti yang Nabi Musa alaihissalatu wassalam lakukan di sini. Bagaimana beliau mencontohkan rihlah, melakukan perjalanan untuk talabul ilmi, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat untuk talabul ilmi, menuntut ilmu agama, walaupun harus dengan melakukan rihlah, perjalanan jauh yang membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya, bahkan harus berkorban, meninggalkan keluarga dan seterusnya. Demi ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Walaupun harus melakukan rihlah, apalagi kalau tidak perlu melakukan rihlah. Hanya sekedar perjalanan sekian menit, sekian jam, jarak yang sangat dekat, namun jarak yang dekat ataupun jarak yang jauh, tergantung kesungguhan dan kesemangatan untuk mendapatkan ilmu. Jarak yang jauh ditempuh berjam-jam akan terasa dekat, kalau seseorang bersungguh-sungguh, bersemangat, memang ingin mendapatkan ilmu, ingin membuang kebodohan dalam dirinya, ingin menjalankan agama dengan cara yang benar, ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mengetahui akidah yang benar, dia bersungguh-sungguh sehingga jarak yang jauh menjadi ringan baginya. Ya. Dan jarak yang dekat, ya, akan terasa berat. Thiqal alaih. Ya, berat baginya. Jika dia adalah seorang yang tidak semangat, tidak bersungguh-sungguh, malas dalam menuntut ilmu. Nah, walaupun jaraknya dekat, hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki misalkan. Ya. Tapi kalau kurang kesemangatan dan kesungguhan, jarak yang dekat tersebut terasa jauh, ya. Terasa berat untuk melangkahkan kakinya ke majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. Ya. Maka hendaklah kita melihat apa yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam sampai harus melakukan rihlah, perjalanan jauh. Demikian pula para ulama alaihim rahmatullah dalam kisah-kisah mereka yang sering kita sebutkan. Nah, tentang kisah-kisah para ulama, terlalu banyak kisah-kisah mereka tentang rihlah perjalanan mereka dalam menuntut ilmu. Oke. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dua kali mengelilingi dunia, ya, mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para ulama ahlul hadis. Ya. Demikian pula para ulama yang lain. Ya. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Hanya untuk satu masalah, ya. Untuk memecahkan suatu masalah, ada yang sampai melakukan rihlah perjalanan jauh, ya, untuk bertanya tentang satu masalah kepada orang yang lebih mengetahui. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang paling ahli dalam bidang tafsir Al-Quran pada masanya, ya, orang yang paling berilmu tentang Al-Quran pada masanya, ya, beliau mengatakan, "Lau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah la rahiltu ilaih." Atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Jika aku tahu ada seseorang yang lebih berilmu dariku, lebih mengerti dariku tentang kitabullah, ya, tentang Al-Quranul Karim, la rahiltu ilaih, maka aku akan melakukan rihlah perjalanan untuk bertemu dengannya, belajar kepadanya. Ya. Nah, ini salah satu contoh sungguhan dan juga kesemangatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam menuntut ilmu, ya, sampai rela untuk melakukan rihlah perjalanan jauh dalam rangka mendapatkan ilmu, ya. Demikian pula para ulama alaihim rahmatullah dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi setelah mereka, ya. Terlalu banyak kisah-kisah para ulama tentang hal ini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya apa yang disebutkan tentang kesemangatan dan kesungguhan para ulama dalam menuntut ilmu, ya, ini sudah seyogianya dan sepantasnya memotivasi kita, ya, untuk lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh ya, dalam belajar, dalam mengaji ya, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Membuang segala macam sifat yang merugikan, baik sifat malas ya, nah, atau yang semisalnya. Kemudian dia lebih bersemangat dan lebih bersungguh-sungguh lagi ya, untuk menghadiri majalisul ilm, majelis-majelis ilmu, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mengkaji dan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun harus dengan melakukan perjalanan jauh, harus dengan biaya ya, harus mengorbankan waktu ya. Nah, atau bahkan mungkin dalam perjalanan dia kehujanan ya, kepanasan atau yang semisalnya ya. Itu semua tidak melunturkan semangatnya dalam thalabul ilmi, tetap bersungguh-sungguh ya. Di saat na'am dia mungkin capek ya, seharian bekerja butuh istirahat ya. Nah, namun rasa lelah tersebut tidak menghalangi dia untuk mendapatkan ilmu ya, yang dengannya menjadi sebab penggugur dosanya, yang dengannya menjadi sebab bertambahnya ilmunya, yang dimana bertambahnya ilmu ini adalah doa yang dipanjatkan ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang Allah perintahkan, waqul rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad, berdoalah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan mengangkat orang yang beriman dan berilmu. Orang yang beriman diangkat derajatnya, dan kalau dia beriman dan berilmu ya, lebih diangkat derajatnya ya, darajat, dengan beberapa derajat ya. Ini merupakan keutamaan bagi orang yang berilmu. Maka ketika keutamaan orang berilmu seperti ini, sudah sepatasnya seseorang berlomba-lomba, bersungguh-sungguh, bersemangat ya. Nah, musabaqah ya, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba ya, untuk mendapatkannya. Nah, taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ya, mudah-mudahan apa yang disebutkan ini menjadi motivasi bagi kita untuk kembali semangat dalam thalabul ilmi. Nah, dan nah, insyaallah ba'dal adzan akan ada satu penyampaian. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.